Mitra Bisnis, Lembaga Penjamin Simpanan mengingatkan perbankan bahwa produk simpanan berbunga di atas bunga wajar Lembaga Penjamin Simpanan tidak masuk dalam program penjaminan. LPS juga menegaskan, bunga itu bukan hanya yang tertera di bilet deposito. LPS juga menghitung pemberian atau cashback sebagai bunga, termasuk juga hadiah-hadiah ketika nasabah membuka deposito itu. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Ya begini ya, itu sebenarnya LPS itu kan gunanya supaya pengalaman kita ya, tahun 97-98 berasal bank berjatuhan ya. Dan juga terakhir ini banyak sekali bank-bank yang masih jatuh, terakhir Century kita dengar juga kan. Jadi itu LPS itu gunanya untuk itu, untuk kalau ada apa-apa, memang bank itu dijamin lah ya. LPS itu menjamin sehingga bank-bank yang jatuh itu nasabahnya tidak dirugikan. Dan memang LPS itu tentu mempunyai suatu permainan sendiri untuk menjaga daripada bonus apa namanya nanti nasabah jangan dirugikan. Bahwa dia mempunyai suatu syarat-syarat tertentu, menurut saya itu yang harus didiskusikan antara perbankan dengan Bank Indonesia itu bagaimana, apakah semua yang dibikin oleh LPS itu fair. Apakah LPS itu memakai standar internasional juga di dalam memasukin hadiah-hadiah itu juga sebagai salah satu yang dianggap ini perlu juga dijamin ataupun tidak dijamin ya. Jadi kalau saya tidak melihat itu, kalau memang ini sesuatu yang aneh-aneh sendiri ya, itu menurut saya perbankan kalau bersama-sama dengan Bank Indonesia itu bisa bernegosiasi dengan LPS untuk merubah peraturan itu bisa-bisa saja. Karena ini semua pun apapun ini kan semua ada fleksibilitasnya di sana. Itu aja menurut saya. Tapi apakah hal yang lazim memasukkan komponen hadiah atau cashback dalam menghitung bunga di dunia internasional, Pak? Sebenarnya begini ya, di dunia itu memang hadiah-hadiah yang dikasih oleh bank-bank seperti kita nih ya, kasih mobil, Mercedes, segala macam untuk menarik deposito itu sebenarnya tidak banyak di luar negeri dilakukan ya. Jadi lazim atau tidak lazimnya memang mungkin lazim di dalam negeri kita, tapi tidak lazim di luar negeri ya. Jadi saya belum bisa memberikan suatu judgement ya, bahwa itu apakah ini sudah sesuatu yang benar atau tidak benar. Sebenarnya di situ wasitnya harus Bank Indonesia. Dan juga di pemerintah bisa melihat ini lazim atau tidak lazim. Tapi kalau memang ini diperlukan ya, saya pikir ini yang harus dinegosiasikan dan bisa diperjuangkan oleh perbankan itu melalui perbanasnya atau melalui daripada perusahaan bank-bank pemerintahnya. Saya pikir itu kan bisa duduk bersama kalau memang itu dianggap tidak lazim. Demikian Sofyan Wanandi, saya Wina Santoso.